إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita pada malam ini senantiasa istiqomah di atas menuntut ilmu agama, dan juga perlu kita perhatikan keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menuntut ilmu agama ini adalah ibadah kepada Allah. Jadi kita harus perhatikan niat. Selama kita belajar ilmu agama tersebut, harus betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan tujuan ingin menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri. Setelah kita paham kebodohan dari kita, diri kita itu yang hilang, barulah kita berusaha menyampaikannya untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain. Itulah sejatinya tujuan dari belajar ilmu agama. Satu, agar kebodohan diri kita itu hilang. Yang kedua, kalau sudah hilang kebodohan dari diri kita, kita berusaha menghilangkan kebodohan dari orang lain. Tidak ada yang lain, bukan untuk kita sekedar mengumpulkan ilmu pengetahuan atau sekedar kita berbangga-bangga diri dan yang semisalnya, itu tidaklah dibenarkan. Kemudian ada sedikit himbauan dari pengurus masjid, diharapkan nanti kebersihannya diperhatikan, kemudian juga untuk anak-anak. Bagi orang tua yang membawa anak-anak, kalau bisa anak-anaknya itu dikondisikan sehingga kajian yang kita laksanakan ini bisa tenang dan nyaman. Dikondisikan, kalau bisa anak-anak itu di samping orang tuanya. Begitu juga dengan sholat itu bagusnya anak-anak itu di samping orang tuanya. Dan juga anak-anak itu tidak dianjurkan untuk dibawa kalau dia belum tamyiz. Kalau anak-anak itu belum tamyiz, dia tidak dianjurkan untuk dibawa sholat. Kalau sudah tamyiz, itu gak masalah, karena dia bisa memahami. Tapi kalau belum tamyiz, sebaiknya tidak dibawa ke masjid. Dan juga memang di dalam Islam, kita gak boleh melarang anak-anak datang ke masjid. Tetapi juga kesalahan, kadang-kadang anak-anak itu dibiarkan sholat di belakang sesama anak-anak yang lain, sehingga mereka di belakang itu bermain. Mereka itu bermain, mengganggu, kadang berteriak, mengucapkan amin dengan ucapan yang sangat keras. Makanya baiknya kalau lagi sholat, anak-anak itu di samping orang tuanya. Para ikhwan dan akhwat, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita, kitab Tauhid. Pembahasan yang terakhir, kita telah membahas bab yang ketiga. Barang siapa yang betul-betul mewujudkan tauhid, memurnikan tauhid tanpa ada kesyirikan, maka dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dan sudah kita bahas beberapa dalil. Sudah kita bahas. Satu, dua, dua dalil. Sekarang adalah dalil yang ketiga. Ana bacakan dari kitab Al-Jadid. Antum yang punya kitab Al-Jadid, ana bacakan dari sini. Ini dalilnya panjang sekali. Hadisnya sangat sangat panjang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, panjang sekali. Ana bacakan dari sini. Kuntu 'inda Sa'id bin Jubair. Aku pernah berada di sisi Sa'id bin Jubair. Faqala, lalu dia berkata, ayyukum ra'al kawkabal ladhin qaddal barihata. Maka Sa'id bin Jubair mengatakan, siapakah di antara kalian ra'al kawkaba, melihat bintang jatuh, alladhin qaddal barihata, pada malam kemarin. Fakultu, maka aku mengatakan, ana, aku, katanya. Itu bintang jatuh malam-malam, lalu dijawab, aku yang melihatnya. Summa kultu, kemudian aku pun mengatakan, amma inni, adapun diriku, lam akun fi sholatin. Aku saat itu tidak sedang sholat. Walakinni ludirtu, akan tetapi diriku itu disengat. Perhatikan, ketika dia ditanya, siapa yang bangun malam-malam melihat bintang jatuh? Maka ada seorang menjawab, aku, katanya. Aku yang bangun pada malam tersebut. Kemudian dia gak ditanya, dia bilang, saat itu aku gak sholat malam loh, tapi aku saat itu lagi disengat. Faedahnya apa? Nah, faedahnya beginilah. Kepribadian salafus salih. Mereka itu gak mau mengklaim sesuatu yang bukan dari dirinya. Mereka gak mau dipuji sesuatu yang bukan dari dirinya. Dan mereka itu sangat jauh dari riya. Nanti dia kalau gak bilang, aku bangun saat itu, aku melihat, nanti orang menyangka dia sholat malam. Makanya di stop saat itu juga oleh dia. Oh, saat itu aku gak bangun sholat malam, tapi aku saat itu lagi di tengah binatang. Jelas ya, faedah yang bisa kita ambil, jauhnya para salafus saleh dari riya. Dari riya, dari sum'ah, ingin dipuji, ingin didengar dari amalan-amalan yang mereka lakukan. Dan mereka itu jauh sekali dari senang atas sesuatu yang mereka enggak punya. Kalau mereka enggak punya, mereka bilang mereka enggak punya. Kalau mereka enggak berhak, mereka bilang mereka enggak berhak atas hal tersebut. Ini yang bisa kita ambil dari adabnya salafus salih. Dan kita terkadang malah kita senang dipuji padahal kita itu tidak layak mendapatkan pujian tersebut. Terkadang karena sudah terlanjur dipuji, kita pertahankan pujian tersebut. Kita pertahankan mati-matian. Kita enggak mau hilang pujian tersebut dari manusia. Ini jauh sekali dengan adab dan akhlaknya salafus salih. Kemudian kita lanjutkan. Qala fa ma sana'ta? Lalu Sa'id bin Jubair mengatakan, apa yang kamu lakukan? Maksudnya, setelah kamu disengat oleh binatang berbisa tersebut, apa yang kamu lakukan? Katanya. Qultu irtaqaitu. Maka aku mengatakan, irtaqaitu. Aku meruqyah diriku sendiri. Jelas ya? Dibilang aku disengat pada malam itu, apa yang kamu lakukan? Katanya. Irtaqaitu, aku meruqyah diriku sendiri. Qala, Sa'id bin Jubair mengatakan, fama hamalaka ala dalik. Apa yang menjadikan dirimu melakukan hal tersebut? Lihat. Faedah yang bisa kita ambil, para sahabat salafus salih, mereka nanya dalil. Mereka nanya dalil atas sesuatu yang dikerjakan. Kamu kan disengat. Kemudian dia bilang dia meruqyah diri sendiri. Ma hamalaka ala dalik. Apa yang membuatmu melakukan itu? Mana dalilnya? Jelas ya? Nah, ini faedahnya adalah apabila kita mendengar, melihat suatu amalan, ibadah yang kita belum tahu persis. Dan di sini, sahabat yang bertanya ini tidak langsung memvonis. Nggak boleh. Ini salah, ini benar. Dia nggak langsung menyalahkan, dan dia juga tidak langsung membenarkan. Tapi dia nanya dulu alasannya. Jelas ya? Kita tanya dulu alasan seseorang. Setelah dia sebutkan alasan, oh mungkin dalilnya enggak pas, baru kita jelaskan. Apa yang membuatmu melakukan hal tersebut, katanya. Qultu, aku pun mengatakan. Dia menjawab dan dia bawakan dalil. Hadisun haddatsana Asy'abi. Sebuah hadis yang disampaikan kepada kami dari Asy'abi. Ginilah mereka. Mereka dalam beramal itu selalu pakai dalil. Tidak beramal sedikit pun kecuali pakai dalil. Makanya para salaf dulu janganlah kalian itu menggaruk kepala kecuali dengan dalil. Usahakan kalau bisa menggaruk kepala, menyisir, bergerak semuanya itu usahakan ada dalilnya yang kita lakukan. Jadi setiap ibadah, setiap amalan yang kita lakukan, kita berusaha untuk mengetahui dalilnya terlebih dahulu. Qala, walaupun dia mengatakan, wa ma haddatsakum, apa yang diucapkan Sa'bi kepada kalian? Qultu, aku mengatakan, haddatsana an Buraidah bin al-Husaybi, mengabarkan kepada kami dari Buraidah bin Husayb, annahu qala, bahwasanya dia mengatakan, la ruqyata illa min aynin aw humatin, tidak boleh ruqyah kecuali ruqyah untuk ain. Ain itu mata, pandangan mata. Dan pandangan mata ain itu sebabnya dua. Satu karena hasad. Yang kedua karena dia takjub tetapi tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandangan mata ain itu enggak selamanya harus dari mata orang-orang yang hasad. Enggak. Terkadang ain itu bisa muncul ketika seseorang itu takjub tapi dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kisahnya adalah ada seorang sahabat yang putih, keren, badannya putih, bersih. Saat itu dia lagi mandi dan dia tidak pakai baju mandi saat itu. Kemudian saat dia mandi dilihat oleh sahabat-sahabat yang lain. Ini luar biasa ini. Kemudian dia melihat badannya begitu menakjubkan, putih, bersih gitu, takjub dia. Dan saat itu dia enggak mengatakan barakallah, masyaallah. Ketika mata sahabat yang lain melihat dalam keadaan takjub, saat itu juga dia langsung tergeletak, terkapar saat itu juga dia dengan mulutnya berbusa. Nah, kita lihat dari sini kisah ini, sahabat yang melihat ini adalah para sahabat, mungkin enggak dia hasad. Enggak mungkin. Berarti ain itu dari mana? Bukan dari hasad. Ain itu dari takjubnya mereka. Mereka merasa takjub atas hal tersebut dan tidak menyebut subhanallah atau barakallah, mendoakan keberkahan. Jadi adabnya kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, misalnya anak bayi, misalnya putih, gemuk, lempong, ketika melihatnya kita takjub, langsung kita ucapkan barakallah, masyaallah. Jangan lupa. Dan juga ini pelajaran bagi kita, jangan senang upload foto bayi, upload kemesraan hubungan pernikahan. Di situ kalau orang takjub dan mereka tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, bisa terkena ain. Dan Ustaz Arifin Badri pernah menjelaskan, ain itu bukan cuma mengenai fisik manusia saja, tetapi kipas angin itu bisa kena ain, AC itu bisa kena ain. Di Arab itu sering kayak gitu. Tiba-tiba AC-nya mati, tiba-tiba TV-nya mati, habis diruqyah hidup lagi. Ini ceritanya Ustaz Arifin Badri, antum dengar ada kajiannya tentang ain. Beliau punya kajian tersebut, beliau jelaskan, AC tiba-tiba mati, enggak tahu kenapa, rupanya kena ain. Jelasnya ain ini hakun. Al-ainu hakun, kata Rasul. Ain ini benar adanya. Jadi hati-hati kita dari mengupload, meng-share foto anak-anak atau foto kemesraan pernikahan dan yang semisalnya, karena itu bisa berpotensi ain. Nah, di sini sebutkan tidak ada ruqyah kecuali dari ain dan humah dan demam. Nah, dalil yang dia bawakan, kenapa aku meruqyah diriku? Karena ada sebuah hadis, enggak boleh ruqyah kecuali dari ain dan demam. Salah satunya demam gara-gara tersengat binatang berbisa. Jadi dia bawakan dalil, aku meruqyah diri karena ada hadis seperti ini. Jelas ya? Faedahnya apa? Faedahnya yang bisa kita ambil adalah bolehnya meruqyah. Untuk sambil tulis saja faedahnya di situ. Bolehnya meruqyah dari ucapan tadi, la ruqyata illa min ainin aw humadin. Tentunya ruqyah yang syar'i, yang diambil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala Sa'id bin Jubair mengatakan, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh elok, sungguh indah sekali orang-orang yang berhenti, yaitu mencukupkan amal atas apa yang dia dengar. Lihat, sahabat ini mengatakan, sungguh indah sekali orang-orang yang berhenti beramal atas apa yang dia dengar. Maksudnya apa? Ketika dia beramal, dia mencukupkan dari hadis-hadis yang dia dengar. Ini indah sekali. Padahal tujuannya dia untuk membantah ini. Sa'id bin Jubair ingin membantah. Tapi sebelum dia bantah, dia bilang apa? Sungguh indah sekali. Ini sikap yang paling bagus, katanya. Orang beramal sesuai dengan hadis yang dia dengar. Paham antum? Dia gak langsung mencela. Dia ingin membantah sebenarnya. Tapi dipuji. Dipuji, ini bagus sekali ini. Karena kamu itu beramal sesuai dengan dalil yang kamu dengar. Kemudian beliau melanjutkan. Walakin haddasana ibnu Abbasin. Akan tetapi telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abbas. Dia bawakan dalil yang lain untuk membantah yang tadi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, "Uridat 'alayyal umamu." Ditampakkan kepadaku al-umam, umat-umat pada hari kiamat nanti. Sebelum kita lanjut, tadi ucapan qad ahsana man intaha ila ma sami'a walakin haddatsana Ibnu Abbasin 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faedahnya adalah tadi satu, adab dalam menasihati. Bagaimana adab para sahabat dalam menasihati? Dia ingin membantah tadi, tapi langsung dibawakan sama dia dalil. Walakin haddatsana Ibnu Abbasin. Akan tetapi ada hadis lain dari Ibnu Abbas. Jadi adabnya dalam menasihati pakai dalil, tentu dengan bahasa yang bagus. Kemudian dia bawakan hadis Ibnu Abbas tadi, uridat 'alayyal umam, ditampakkan kepadaku umat-umat pada hari kiamat nantinya. Jadi ini ucapan Rasul. Rasul katakan, nanti ditampakkan kepadaku umat-umat pada hari kiamat. Kok tahu Rasul? Rasul tahu dari mana? Tahu dari wahyu. Dan ini terjadi enggak? Ini pasti terjadi. Nah, ini faedahnya yang bisa kita ambil, ini adalah mukjizat Rasul. Salah satu mukjizat. Mukjizat itu tanda kenabian. Salah satu tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau menceritakan perkara ghaib yang belum terjadi. Jelas ya faedahnya? Uridat 'alayyal umam, ditampakkan kepadaku umat-umat pada hari kiamat. Ini mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan kebenaran kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Qara'aitun nabiyya ma'ahu ruhtu. Aku melihat nabi dan bersamanya ada sekelompok manusia. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani. Dan ada seorang nabi, bersamanya ada satu orang laki-laki atau dua orang laki-laki. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Dan ada seorang nabi, tidak ada satupun pengikut yang mengikutinya. Jadi nanti pada hari kiamat ditampakkan kepada beliau itu pada hari kiamat nanti ada seorang nabi yang pengikutnya ada sekelompok manusia. Dan ada sebagian nabi pengikutnya itu satu atau dua orang saja. Dan ada sebagian nabi lagi tidak ada satupun pengikutnya. Apa faedah yang bisa kita ambil di sini? Faedah yang bisa kita ambil? Pertama, patokan kebenaran itu bukan mayoritas. Patokan kebenaran itu bukanlah mayoritas. Jadi jangan sampai kita berpikiran bahwasanya yang banyak itu selalu benar. Yang banyak itu selalu benar, itu jangan sampai kita berpikiran seperti itu. Enggak selamanya kebenaran itu banyak pengikutnya. Contohnya siapa? Contohnya ini. Ada nabi pengikutnya satu atau dua orang. Bahkan ada nabi yang enggak ada pengikut sama sekali. Sekarang kita bilang, berani enggak kita katakan nabi tersebut itu telah gagal? Tentu kita enggak berani. Sukses enggak dalam mereka? Sukses. Tapi enggak ada pengikut. Sukses dari mana? Jelas enggak? Nah, di sini dapat kita ambil faedah bahwasanya kebenaran itu tidak dilihat dari jumlah. Tapi kebenaran dilihat dari kebenaran itu sendiri. Makanya ucapan orang-orang yang terkenal, orang-orang Arab, i'rifil haqqo ta'rif ahlaha. Kenalilah sebuah kebenaran dari kebenaran itu sendiri. Belajar Dari Al-Quran dan Sunnah betul-betul belajar ta'rif ahlaha. Engkau akan kenal siapa yang benar, siapa yang salah. Kita gak bisa mengenal kebenaran dari orang-orang tertentu. Tapi setelah kita belajar kebenaran secara mendalam, kita akan bisa milih. Oh ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Jelas ya? Jadi faedah pertama tadi adalah kebenaran itu tidak bisa dilihat dari banyaknya pengikut. Jadi gak selamanya kebenaran harus pengikutnya banyak. Yang kedua, jangan tertipu dengan jumlah yang banyak. Jangan pernah tertipu dengan jumlah yang banyak. Karena gak selamanya jumlah yang banyak itu benar. Karena di zaman kita sekarang, demokrasi itu betul-betul mendarah daging. Di dalam mengambil keputusan, di dalam mengambil sikap, kita itu mengambil strategi demokrasi. Padahal tulen, murni, itu produknya orang kafir. Bahkan kita yang mengaku belajar agama yang benar, mengikuti salafus saleh, kita betul-betul mempertahankan produk orang kafir tersebut, demokrasi. Ada apa-apa? Nyari suara terbanyak. Gimana? Setuju. Setuju, setuju, setuju, setuju, jalan. Nah, gimana? Enggak setuju, enggak setuju, enggak setuju, enggak jalan. Itu produk orang kafir, demokrasi. Adapun kita enggak, kita mengambil keputusan dengan ilmu. Lihat ketika pemilihan Utsman bin Affan yang ditunjuk oleh Umar cuma berapa orang saja, enggak seluruh para sahabat disuruh voting untuk demokrasi, enggak. Yang ditunjuk adalah ahli-ahli ilmu mereka dan orang-orang yang memang kompeten di dalam kepemimpinan. Cuma ada 6 orang kalau enggak salah dan terpilihlah Utsman bin Affan. Jadi enggak ada dalam Islam itu mayoritas adalah kebenaran, yang minoritas adalah kesesatan, enggak ada seperti itu. Jadi kita jangan pernah tertipu dengan jumlah yang banyak. Kemudian yang ketiga, faedah yang bisa kita ambil adalah pengikut para nabi itu berbeda-beda jumlahnya. Nanti pada hari kiamat pengikut para nabi itu berbeda-beda jumlahnya. Kemudian kita lanjutkan. Wazanan it rufi'ali sawadun 'azimun. Kemudian ditampakkan kepadaku kelompok manusia yang sangat banyak sekali, kata beliau. Fadhanantu annahum ummati. Aku menyangka mereka ini adalah umatku, banyak sekali. Aku menyangka, kata Rasul, mereka ini umatku. Kemudian faqila li, lalu dikatakan kepadaku, hadhihi, ya bukan. Fadhanantu annahum ummati, faqila li hadza Musa wa qaumuhu. Lalu dikatakan kepadaku, ini adalah Musa dan pengikutnya Nabi Musa. Banyak sekali jumlahnya. Nah, faedah yang bisa kita ambil adalah kemuliaan Nabi Musa. Nabi Musa termasuk Nabi yang banyak sekali pengikutnya. Fanazartu faidha sawadun azimun. Lalu aku melihat lagi. Lalu kulihat begitu besar juga kelompok manusia. Banyak lagi daripada yang tadi. Fakilali, lalu dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adabin. Kemudian aku melihat kelompok manusia yang begitu banyak sekali, lalu dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahum, dan ditambah lagi di antara mereka ada orang-orang yadkhulunal jannah 70,000, 70,000 jumlah mereka, yadkhulunal jannah, mereka masuk surga bi ghairi hisabin wala adabin. Masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Umatnya Nabi Musa tadi banyak, kemudian ditampakkan lagi umat yang lebih banyak lagi, mereka adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara mereka ada yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jelas ya, faedahnya apa? Faedahnya kemuliaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita umat yang paling mulia. Kemudian yang kedua, kemuliaan khusus untuk Nabi Muhammad sendiri SAW. Dengan ucapan ini, Allah menunjukkan bahwasanya beliau itu orang yang mulia, pengikutnya paling banyak. Dan termasuk kemuliaannya pengikut Nabi Muhammad SAW. Kemudian summa nahadha fa dakhala manzilahu, lalu beliau pun berdiri setelah menyampaikan hal tersebut. Ada yang masuk surga, 70,000 masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, beliau pun berdiri Lalu beliau masuk ke dalam rumahnya. Faqadun nasu fi ulaika. Lalu manusia pun ribut ini, kayak penasaran gitu, diskusi mereka, membahas lagi. Tadi Rasul sebutkan 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Siapa mereka ini? Jelas enggak? Faqadun nas, mereka itu penasaran, dialog, diskusi lagi, mereka membahas. Faedahnya apa? Faedahnya bolehnya kita diskusi. Selama tidak ada sesuatu yang di luar syari. Sahabat setelah mendengar ucapan Nabi tadi, mereka diskusi. Itu faedah yang pertama. Jadi kita mendiskusikan permasalahan-permasalahan ilmiah, masalah agama yang kita belum paham. Kalau sudah enggak ada jalan solusinya, baru kita nanya. Nanti akan dijelaskan oleh Rasul sendiri. Tapi mereka berdiskusi mereka. Faedah yang kedua adalah semangat mereka dalam agama. Mereka itu begitu semangat di dalam agama. Nunggu mereka nih, apa ini? Siapa ini yang 70 ribu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Yang ketiga, dalamnya pemahaman ilmu agama mereka. Dalamnya pemahaman ilmu agama mereka. Dari mana kita ambil? Mereka itu paham. Tadi Rasul mengatakan ada 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Mereka paham, gak mungkin masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab tanpa ada amal yang dia kerjakan. Jelas ya, di situ pemahaman yang mendalam para sahabat, sebuah kemuliaan gak mungkin diraih kecuali dengan amal. Jelas gak? Sebuah kabar gembira gak mungkin diraih kecuali dengan amal soleh. Ada sebab, ada akibat, ada amal yang harus kita perjuangkan. Makanya mereka paham, gak mungkin tiba-tiba masuk 70 ribu orang tanpa hisab dan tanpa azab kecuali mereka harus beramal dulu. Makanya mereka bahas siapa mereka ini. Kita lanjutkan. Faqala ba'duhum, sebagian dari mereka mengatakan, fala'allahumul ladzi sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka itu yang menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sejak awal hijrah ini. Mungkin mereka itu orang yang selalu menemani Rasul seperti Abu Bakar, seperti Umar, Utsman dan yang lainnya. Waqala ba'duhum, dan sebagian lagi mengatakan, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusrifu billahi syai'a. Mungkin mereka itu orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan gak pernah berbuat syirik sedikit pun. Berarti mereka membahas, mereka mengutarakan pendapat mereka. Wadzakaru asya, lalu mereka sebutkan perkara yang alasan yang banyak sekali. Yang ini bicara gini, yang ini bicara begini, yang ini bicara begini. Intinya mereka membahas, mereka diskusi di situ. Lalu faqaraja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaru. Lalu Rasul SAW keluar kepada mereka dan mereka pun ceritakan apa yang mereka bahas tadi kepada Rasul. Faqala, lalu Rasul pun mengatakan, siapa mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab tadi? Humul ladzina la yastarkun. Satu, mereka tidak minta ruqyah. Nah, ini bantahan tadi untuk yang mana? Yang di atas tadi. Yang di atas, kamu waktu disengat ngapain? Meruqyah katanya kan? Dia bawakan ini untuk membantah. Tapi sebenarnya antara hadis Sa'bi tadi, ruqyah itu enggak boleh kecuali untuk ain dan demam, dengan ucapan ini enggak minta ruqyah itu enggak ada pertentangan sebenarnya. Hadis yang pertama tadi tentang meruqyah diri sendiri itu boleh. Sedangkan ini tentang apa? Yastarkun. Apa artinya? Minta ruqyah. Bertentangan enggak? Enggak bertentangan. Tapi sahabat ini mengira bertentangan, paham enggak antum? Nah, tapi kan bahasanya bagus. Dia bawakan pakai dalil. Sebenarnya enggak cocok gitu. Untuk membantahnya ini tidak cocok, tapi bagusnya adab mereka. Bagusnya adab mereka di dalam membantah. Jadi pertama, yang mereka itu adalah yang tidak minta diruqyah. Yang kedua, wala yaftaun, dan tidak berobat dengan kai. Yang ketiga, wala yatatayyarun, dan mereka tidak bertatayur. Tatayur itu anggapan sial. Anggapan sial maksudnya adalah ketika terjadi sesuatu, kita mengatakan penyebabnya itu adalah sesuatu, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, gara-gara aku pakai baju nomor 3 balas, payahnya nak nyetak gol dan masuk. Pas nak tandang wit pelintir lah HP lah, ya kan? Gara-gara baju 3 balas lah dia. Ah, itu namanya anggapan sial. Jelas ya? Tadi aku pakai motor hampir nak melanggar kucing. Ingat-ingat ngapain lagi? Guru penyakut aja dan capek dengan kopi, lupa aku. Itu menganggap sial. Jelas ya? La yatatayyarun. Kalau orang seperti itu, mereka enggak punya kesempatan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabb mereka, mereka itu bertawakal. Siapa orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Mereka enggak minta ruqyah, mereka enggak berobat dengan kai. Kai itu besi yang dibakar. Besi yang dibakar sampai merah, kemudian ditancapkan. Itu namanya kai. Jelas ya? Nah, ini hukum berobat dengan kai itu apa? Hukumnya itu makruh. Akhirud dawa al-kai, kata Rasul. Pengobatan yang paling terakhir setelah enggak ada solusi apapun adalah berobat dengan kai. Nah, kita lihat ini adalah sisi pendalilan. Ini adalah sisi pendalilan dari pembahasan kita. Pembahasan kita judulnya adalah orang yang betul-betul memurnikan tauhid, mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sisi pendalilannya mana? Yaitu orang-orang yang tidak minta ruqyah, tidak mau berobat dengan kai, dan tidak bertatoyur menganggap sial, kemudian betul-betul tawakal kepada Allah, mereka akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini sisi pendalilannya. Empat sifat tersebut akan memasukkan seseorang ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jelas ya, itu sisi pendalilannya. Karena ketika kita mendapatkan sebuah dalil, enggak semua orang itu bisa memahami dalil. Nanti dalil itu kemana, dia bawa kemana. Nah, kita butuh bantuan dari para ulama untuk memahaminya. Kemudian kita lanjutkan. Faqama Ukasah ibn Mihsan. Lalu berdirilah salah seorang sahabat namanya Ukasah bin Mihsan. Faqala, dia mengatakan, ud'u Allah ay yaj'alani minhum, wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar aku termasuk dari mereka yang 70,000 tersebut. Diminta doakan. Faedahnya apa? Faedahnya bolehnya kita minta doakan kepada orang yang soleh. Kita ketemu dengan orang yang soleh, akhi, doakanlah akhi. Boleh enggak? Boleh. Sebagaimana Ukasah di sini. Ukasah minta doakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala, anta minhum. Rasul mengatakan, engkau termasuk dari mereka. Nah, ini dalil bahwasanya Ukasah itu dijamin surga. Makanya boleh kita mengatakan terang-terangan Ukasah adalah ahli surga. Sebagaimana boleh kita mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali di surga. Karena ada dalil khusus yang disebutkan dari Rasulullah SAW. Faqala anta minhum. Summa qama rajulun akhar. Kemudian berdirilah laki-laki yang lain. Faqala, dia mengatakan, ud'u Allah ay yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar aku termasuk dari mereka. Setelah Ukasah berdiri minta doakan, ada laki-laki yang lain minta doakan juga. Apa jawaban Rasul? Faqala, Rasul mengatakan, sabaqaka biha Ukasah. Kamu telah didahului oleh Ukasah. Kamu telah didahului oleh Ukasah. Ini yang minta sahabat juga ini. Kira-kira sahabatnya masuk surga enggak? Hah? Kira-kira sahabatnya masuk surga enggak? Kita harus yakin seluruh para sahabat masuk surga. Tapi dibilang sabaqaka biha Ukasah. Ini namanya kinayah. Ini kinayah. Kinayah itu bahasa kiasan. Bahasa kiasan. Mau nyindir tapi lembut gitu bahasanya gitu. Nah, tujuan Rasul mengatakan hal ini adalah kamu telah didahului oleh Ukasah. Tujuannya adalah enggak boleh minta lagi. Nanti kalau kamu minta, semua para sahabat nanti minta doakan begitu. Paham ya? Ini kinayah. Sabaqaka biha Ukasah, maksudnya adalah enggak boleh minta lagi. Rasul enggak bilang kamu enggak masuk surga, enggak, tapi dibilang kamu sudah didahului oleh Ukasah untuk menutup pintu tersebut. Kalau dibiarkan tadi laki-laki yang kedua minta, nanti semua para sahabat akan minta kepada Rasul, enggak selesai-selesai nanti. Kemudian yang kedua adalah bagusnya adab dan akhlak Rasulullah SAW. Ini yang berat. Kenapa Rasul itu begitu indah akhlaknya? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kenapa? Karena akhlak Rasul itu adalah mukjizat. Engkau itu sungguh dalam akhlak kepribadian yang begitu agung, kata Allah. Akhlak Rasul adalah mukjizat, sebagaimana Al-Quran adalah mukjizat. Al-Quran itu mukjizat, dan akhlak bagi Rasul juga mukjizat. Makanya gak heran kalau akhlak Rasul itu begitu luar biasa. Beliau ini bisa saja bilang, gak boleh nanya lagi. Bisa gak? Bisa beliau bilang, gak boleh nanya lagi, stop. Tapi beliau bilangnya, engkau telah didahului oleh ukasa untuk menutup pintu tersebut, gak boleh nanya lagi. Bahasanya halus. Jelas ya? Nah, ini kita perlu belajar lagi hal-hal yang seperti ini. Itu hadis yang terakhir dari bab yang kedua, bab yang ketiga. Orang-orang yang betul-betul mewujudkan tauhid masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, dan dengan beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari darinya. Sisi pendalilannya tadi adalah orang yang mempraktekkan empat sifat tersebut di dalam kehidupannya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan pelajaran penting yang bisa kita ambil tadi adalah dalamnya pemahaman para sahabat terhadap agama ini. Sisi yang pertama tadi, mereka tahu bahwasanya sebuah kemuliaan tidak mungkin bisa didapat kecuali dengan amal. Setelah Rasul bilang, ada 70 ribu orang yang bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, mereka nunggu, mereka gak langsung pulang mereka. Nunggu mereka, siapa ini? Karena mereka paham sebuah kemuliaan harus diraih dengan perjuangan, harus diraih dengan amal. Sisi yang kedua, dalamnya pemahaman para sahabat adalah, sisi yang kedua, antara hadis yang pertama, hadis Sa'di dengan hadis Ibnu Abbas, itu tidak ada pertentangan. Hadis yang pertama tadi, bolehnya ruqyah, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Enggak ada ruqyah kecuali untuk ain dan untuk demam atau tersengat. Hadis yang kedua, la yastarkun, tidak minta ruqyah. Jadi tidak ada pertentangan. Kesimpulannya, boleh enggak minta boleh enggak meruqyah? Meruqyah itu boleh. Boleh enggak minta ruqyah? Minta ruqyah itu juga boleh. Tetapi konsekuensinya tidak dapat kesempatan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab.